ya Bapak Asper sana mana. Para yo ingin Rorona tuya Bapak Asper anu bager di kalona lon. Ayo batur Bapak Asper deui babarengan. Ngajung ngajung anu pager ngajo-ajo seni kagungan buah kawung rorona tuya sarona tuya di damalima buah kawung Bapak Asper anu gaduh lagu rorona tuya. Nuju bangong apa? Hoyong di mapas pe bayar laguna. Buah kau, buah kau, rurun tuyan dada pas pe sarona tuyan. Suai-suai kapayung sekedap. Ibu Asper terus hayang adima, hayang adita pangan hela. Bapak kumis anu sayang, hayang adi bayar laguna. Buah kau bapak asper deui ruruan atunya. Bapak Asper, pilih badan namih deh lagunya.